عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bab yang ke-59 kita baca terlebih dahulu dua hadis, baru kemudian setelah itu kita tambahkan penjelasan dan kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa ulama. Babun idza hammal 'abdu bihasanatin kutibat wa idza hamma bisayyi'atin lam tuktab. Bab, apabila seorang hamba punya keinginan untuk melakukan kebaikan maka dicatat sebagai amal soleh. Namun jika dia berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan maksiat maka tidak dicatat sebagai amal maksiat kecuali jika dilakukan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amthaliha." Apabila kalian masuk Islam dan Islamnya baik, dan yang dimaksud dengan Islamnya baik adalah dia ikhlas masuk Islam, bukan karena mengharapkan dunia dengan Islamnya, seperti yang dialami oleh orang munafik atau seperti yang dilakukan oleh sebagian mu'allaf yang dia masuk Islam hanya untuk bisa menikah, hanya agar bisa menikah. Maka ini Islamnya bukan Islam yang baik. Dan alhamdulillah, secara umum kaum muslimin adalah orang yang Islamnya baik. Kita menjadi muslim sejak kecil, kita menjadi muslim bersama dengan orang tua kita. Fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan, tuktabu lahu bi ashri amthaliha, setiap kebaikan akan dicatat untuknya 10 kali lipat. Dan kaidah ini kaidah yang baku dalam syariat, satu kebaikan dilipatkan minimal 10 kali. Itu kalau diterima. Ila sab'ati mi'atin dhi'fin, sampai 700 kali. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimitsliha. Sementara satu maksiat yang dikerjakan maka hanya dicatat yang semisal. Kemudian kita lanjutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadithu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi. Yang hadis itu adalah apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Dan ini uslub, cara penyampaian hadis qudsi. Ini cara penyampaian hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya. Nah, apa beda antara hadis qudsi dengan hadis nabawi? Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis nabawi, hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna dan redaksinya dari beliau. Sedangkan hadis qudsi, maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an, makna dan redaksi dua-duanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Redaksi. Membaca Al-Qur'an dapat pahala. Bikulli harfin hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha. Satu huruf dihitung sebagai satu amal ibadah dan dilipatkan 10 kali. Sementara keutamaan ini tidak ada untuk hadis qudsi. Kenapa? Karena hadis qudsi bukan kalam Allah, tapi kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an kalam Allah. Karena itulah membaca kalamullah punya nilai yang khusus. Setiap huruf dikasih pahala oleh Allah 10 kali, 10 pahala. Dan Karena hadis qudsi bukan kalam Allah, sementara Al-Quran kalam Allah, maka Al-Quran lafadznya mukjizat, sedangkan hadis qudsi bukan mukjizat. Karena itu bisa enggak orang membuat Al-Quran palsu? Enggak bisa. Ini bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang menjamin penjagaan untuk Al-Quran. Ada yang butuh pulpen? Ini disediakan untuk thalibul ilmi. Bukan dari saya, ini hadiah dari jamaah. Yang lain? Alhamdulillah. Ini bukan pulpen riba insyaallah ya. Tinggal satu. Enggak ada? Baik. Ditunggu ya, barangkali bisa. Jadi hadis qudsi bukan mukjizat, sedangkan Al-Qur'an mukjizat. Makanya Al-Qur'an dijamin oleh Allah tidak akan bisa ditiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya akulah yang menurunkan adz-dzikra yaitu Al-Qur'an dan aku yang menjaganya. Karena itu kita tidak perlu cemas kalau ada ulah sebagian musuh Islam seperti orang Syiah atau seperti orang-orang kafir yang mereka membuat Al-Qur'an palsu, enggak bakalan berhasil. Biarkan saja, enggak bakalan berhasil. Namun untuk hadis qudsi, karena dia bukan mukjizat, bisa enggak orang membuat hadis qudsi palsu? Bisa. Karena itu kalau ada pertanyaan, apakah semua hadis qudsi pasti sahih? Belum tentu. Tergantung, sama sebagaimana penilaian untuk hadis yang lain. Bisa sahih, bisa dhaif. Sehingga orang bisa membuat hadis qudsi yang palsu, atau dia membuat pernyataan yang dia nyatakan itu hadis qudsi padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensabdakannya. Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanati wassayyi'at." Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah memberikan penjelasan hal itu. "Faman hamma bihasanatin," siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, "falam ya'malha," namun dia tidak melakukannya, "katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah." Maka Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan. "Fa in huwa hamma biha fa 'amilaha katabahallahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin." Kalau dia berhasil melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya 10 kali. "Ila sab'ati dhi'fin," ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. "Ila adha'afin katsirah," dan bahkan sampai berlipat-lipat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti kemarin yang pernah kita simpulkan, kalau sampai ada orang yang dosanya lebih banyak dibandingkan amalnya, berarti orang ini kebangetan. Karena Allah Subhanahu wa taala melipatkan satu amal saleh 700 hingga tanpa batas. "Wa man amma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah." Namun siapa yang berencana untuk melakukan maksiat lalu dia tidak jadi melakukannya, maka Allah catat untuknya satu kebaikan. "Fa in huwa hamma biha fa 'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah." Tapi kalau dia berencana dan dia tidak melakukannya, atau dia berhasil melakukannya, maka Allah catat satu maksiat. Baik. Ada beberapa hadis yang semakna dengan ini. Ada hamun, ada amal. Ada niat beramal, ada beramal. Dan dua-duanya bisa menjadi amal, bisa tidak menjadi amal. Bagaimana rinciannya? Kita akan berikan rincian. Yang pertama, ini untuk kasus orang yang punya rencana untuk melakukan amal jahat. Ya. Orang yang punya rencana untuk melakukan amal jahat, lalu dia tidak berhasil atau tidak jadi melakukannya, kapan dia mendapatkan pahala dan kapan tidak mendapatkan pahala, bahkan kapan dihitung sebagai perbuatan dosa. Yang pertama, orang yang melakukan orang yang berencana melakukan maksiat, dan dia sudah melakukan upaya untuk mewujudkannya, tapi gagal, maka tetap dicatat untuknya satu perbuatan dosa. Tetap dicatat untuknya sebagaimana dia bermaksiat. Misalnya ada orang yang buka situs yang enggak benar, kemudian sudah diklik, masuk, loading kuota Anda habis. Sehingga dia gagal, yang dilihat cuma muter-muter saja. Karena dia sudah melakukan usaha dan dia sudah nunggu, ya. Bahkan dia kebelet-kebelet saja ditahan. Yang penting berhasil nonton. Tapi loading, ternyata kuota Anda habis. Ya. Makanya sekarang godaan itu ada 4, ya. Harta, tahta, wanita, dan paket data. Jadi dia loading, ternyata gagal. Maka terhitung satu perbuatan dosa. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang 4 jenis manusia. Innamad dunya li arba'in. Dunia ini isinya 4 jenis. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun lam yu'tihi malan wala ilma. Ada orang yang atau orang yang ketiga dulu biar kita tahu perbandingannya. Orang yang dikasih oleh Allah harta, rajulun a'tahu Allahu malan wala ilma. Dia dikasih oleh Allah harta namun enggak punya takwa. Fasallata 'alaha kahalakatihi fi ma'siyatillah. Lalu dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahum bi akhbathil manazil. Ini jenis manusia yang paling hina. Karena dia punya potensi dan potensinya untuk durhaka. Makanya orang ini paling berbahaya. Kemudian yang keempat, rajulun lam yu'tihi ilman wala mala. Orang yang keempat, orang yang tidak punya harta dan juga enggak punya takwa. Fayaqul, lalu dia punya rencana. Andai saya punya harta seperti yang dimiliki oleh fulan, la'amiltu mithla ma'amila fulan. Maka saya akan lebih hebat lagi bermaksiat sebagaimana dilakukan oleh si fulan. Orang yang ketiga tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma fil wizri sawa. Dua orang ini dosanya sama. Dosa apa yang dimaksud? Bukan dosa amal, tapi dosa dia punya rencana untuk beramal meskipun tidak berhasil untuk melakukannya. Dan ini bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah berencana untuk melakukannya sehingga dia tetap dinilai melakukan perbuatan dosa. Andai dia memiliki fasilitas, maka pasti dia akan melakukan amal itu, melakukan maksiat itu. Tapi karena fasilitasnya hilang, dia gagal sehingga dia tidak jadi untuk melakukan amal itu. Baik, kemudian yang kedua, berencana untuk berbuat maksiat tapi belum sempat untuk melakukannya. Di sana ada 4 rincian tergantung dari latar belakangnya. Saya sebutkan di fatwa Islam Qa', fatwa Islam soal wa jawab. Kondisi yang pertama adalah dia meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Dia berencana untuk berbuat maksiat terus dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Maka inilah yang dinilai sebagai perbuatan pahala, dapat pahala. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang dia berencana untuk melakukan kejahatan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah catat untuknya satu amal yang sempurna. Karena dia melakukan amal yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, hadis dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Yaqulullah, Iza arada abdi an ya'mala sayyatan, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Apabila hambaku berencana untuk melakukan amal jahat, maka jangan kalian catat. Kalian di sini siapa? Para malaikat. Jangan kalian catat, wahai malaikat, sebagai perbuatan dosa, hatta ya'malaha, sampai dia mengerjakannya. Fa'in amilaha faktubha bimithliha. Kalau dia mengerjakannya, maka catat sebagai satu amal yang semisal dengan apa yang dia perbuat. Wa'in tarokaha min ajli. Nah, di situ ada lafaz. Jika dia meninggalkannya min ajli, karenaku. Maksudnya, karena takut kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah. Faktubha lahu hasanatan, maka catat untuknya satu perbuatan kebaikan, satu pahala. Sehingga misalnya kita punya potensi untuk melakukan perbuatan maksiat, karena maksiat itu ada di depan kita. Tapi kemudian kita berusaha untuk menahan diri, jangan sampai dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat. Takut kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ingat pesan istri. Ingat pesan istri, bukan takut istri ya, karena istri tidak ada di tempat. Karena tadi istrinya berpesan, ya, awas ya, hati-hati ya, jaga pandangan, ingat neraka jahanam. Kemudian dia berusaha untuk menjaga pandangan dan tidak melihatnya, maka insya Allah dinilai sebagai satu perbuatan kebaikan, satu pahala yang sempurna. Dan bahkan jika ini dilakukan betul-betul karena takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya amal yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang 7 orang yang mendapatkan naungan. Salah satunya apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamal. Lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan. Apa posisi kedudukan di situ? Karena biasanya orang ketika berzina yang nanggung malu adalah siapa yang posisinya lebih mulia di masyarakat, yang punya status sosial, itu yang menanggung malu. Sehingga jongos misalnya kok nikah atau zina dengan dengan majikannya, maka yang nanti menanggung malu bukan yang lelaki, tapi si majikannya yang perempuan, karena dia lebih tinggi derajatnya. Sehingga faktor untuk berbuat zina besar, karena wanitanya wanita yang cantik dan dia punya kedudukan. Faktor penghalangnya kecil, karena dia tidak ada nanggung malu. Ya, saya resikonya apa? Wah, ini kalau secara pertimbangan untung rugi, untung besar. Sementara resiko ruginya sangat kecil. Tapi dia tinggalkan, faqala inni akhafullah, dan dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan persis seperti ini yang dialami oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ini menjadi tawassul doa seperti yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Ada seorang Bani Israel yang dia sudah siap untuk berzina. Kemudian si wanitanya mengatakan, Ya fulan, ittaqillaha wala ta'khud khataman illa bihaqqiha. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, jangan rusak keperawananku kecuali dengan haknya. Maksudnya dengan cara akad nikah. Langsung dia gemeteran. Kemudian dia tinggalkan wanita itu, dan dia tinggalkan harta yang diberikan kepada wanita ini. Jadi ibaratnya wis mbayar, tinggal pelaksanaan, proyek digagalkan. Orang seperti ini karena dia takut kepada Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal yang besar. Sehingga maksiat itu begini, semakin besar peluang, semakin kecil penghalang. Kok dia mau meninggalkannya, maka semakin besar pahalanya. Kalau peluangnya kecil, ya, seperti tadi ya, mau nonton lodang loading, ya, ini bisa gagal, bisa berhasil. Ternyata dia gagal, atau misalnya dia berhasil, terus dia tinggalkan. Kalau peluangnya kecil, mungkin dosanya lebih kecil, atau apa, pahalanya lebih kecil. Tayyib. Kemudian yang kedua, dia berencana melakukan amal jahat, namun dia tinggalkan dalam rangka untuk mencari perhatian dari manusia. Dia riak kepada manusia. Misalnya, aslinya dia ini orang yang punya perangai jahat, tapi dia berpura-pura terlihat seperti orang yang baik, ya. Nampaknya bersikap sosial kepada yang lain, padahal aslinya dia punya keinginan yang lebih besar. Tujuannya dalam rangka untuk mencari perhatian manusia. Jaim. Dia jaim biar dapat simpati dari masyarakat. Maka yang seperti ini, kata Ibnu Rajab, dia tetap dapat dosa. Karena ini gaya meninggalkan maksiat yang dilakukan oleh orang munafik. Dia jaim, tapi dibalik itu gemuruh hatinya, punya rencana jahat untuk berbuat maksiat. Kata Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam, fa'amma in hamma bima'siyatin thumma taraka 'amalaha khaufan minal makhluqin aw mura'atan lahum faqad qil innahu yu'aqabu 'ala tarkiha bihadhi an-niyyah li'anna at-taqdima khaufil makhluqin 'ala khaufillahi muharram. Jika ada orang yang berencana maksiat, lalu dia meninggalkan maksiat itu karena takut kepada makhluk atau karena riya kepada mereka, ulama mengatakan dia berdosa karena meninggalkan hal ini disebabkan niatnya yang riya tadi. Dia jaim, aslinya pingin sekali berbuat, tapi jaim karena ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, maka dia tetap mendapatkan dosa. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Rajab, karena mendahulukan takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah, hukumnya haram. Sebagaimana pula ketika dia punya riya, punya keinginan untuk riya kepada makhluk, ini juga haram. Fa idza qtarana bihi tarkul ma'siyati li ajlihi uqiba ala hadzal tarki. Karena itu ketika dia meninggalkan maksiat diiringi dengan niat seperti ini, maka dia berdosa. Terus gimana Pak? Apakah sekalian saja berbuat maksiat? Ya, bukan. Tapi maksud penjelasan beliau, niatkan ikhlas karena Allah, bukan karena mengharap pujian dari manusia. Dan pemberontakan kepada suasana batin itu bisa jadi lebih berat. Karena itu butuh perjuangan yang besar agar kita bisa mengendalikan hati kita. Kemudian yang ketiga, dia tidak melakukan maksiat atau meninggalkan maksiat dengan tujuan untuk kemaslahatan dakwah. Nah, ini ternyata dibahas khusus oleh Ibnu Qayyim. Misalnya begini, mbok hati-hati nih bergaul sama masyarakat, gak nyawang jenggote misalnya, atau nyawang batu'e, dia punya ciri jidat ahli sujud, atau nyawang penampilannya, kamu ini penampilan islami lah kok uraan, maka ini bisa menjatuhkan wibawa dakwah di masyarakat. Kayak diteni anggere wonge kaya ngene mesti kaya ngene, padahal yang melakukan kesalahan cuma satu, akhirnya yang lain kena dampaknya. Dan ketika orang jaga diri dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan dakwah, kata Ibnu Qayyim, dia dapat pahala. Dan ini bukan dalam rangka riya, ya. Beda dengan riya. Kalau riya itu dia ingin mencari perhatian manusia, terlepas dari penampilannya. Dia tidak mewakili sosok seorang dai, aktivis dakwah atau aktivis ke masjid. Tapi dia ingin cari pujian. Ini baru musim kampanye, ya. Mungkin perlu jaim biar masyarakat toleran. Akhirnya dia tinggalkan kebiasaan buruknya, Nah ini mungkin yang disebut berbuat dosa sebagaimana keterangan Ibnu Rajab. Tapi yang kedua ini ada kemaslahatan dakwah. Kata Ibnu Qayyim, innama la raiba annahu la yu'aqabu ala dhalika wa innama yu'aqabu ala taqarrubihi ilan nas bitarki wa mura'atihim bihi wa annahu taraka khawfan min Allah wa muraqabatan wa huwa fil batin bihilafi dhalika. Fal farqu, dia jelaskan kenapa orang yang pertama tadi dia dihukum karena dia meninggalkan maksiat dalam rangka mendekatkan diri kepada manusia dan riya kepada manusia, sehingga dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, namun dia dalam rangka untuk mencari perhatian manusia. Karena itu perbedaan antara takut jenis yang ketiga ini, yaitu meninggalkan maksiat karena untuk kemaslahatan dakwah, karena khaufu adanihim adahum, dia takut dengan gangguan mereka, lahu wasukutuhu min ayunihim fahadha la yu'aqabu alaihi bal qad yusabu alaihi idha kana lahu fihi ghardun yuhibbuhu Allah. Karena takut yang kedua, ketika dia takut diganggu oleh masyarakat dan wibawanya jatuh di masyarakat, maka dia tidak dihukum, bahkan bisa jadi dia mendapatkan pahala, apalagi jika itu dilakukan untuk tujuan yang dicintai oleh Allah. Seperti kata beliau, min hifdzi maqamid da'wati ila Allah, seperti menjaga posisi dakwah kepada Allah. Dia lihat penampilannya, wah saya berjilbab besar, musok kayak gini kok ngutil. Tahu ngutil pak? Nyolong ya, nyolong sedikit. Misalnya dia beli 5, dia ngambil 6, padahal dilihat. Nah itu kan menjatuhkan muruah dakwah. Makanya telah jilbab gede, maling. Yang memalukan banyak orang. Maka dia berusaha menjaga diri. Ya kalaupun misalnya bertransaksi kalah-kalah sedikit gak apa-apa, yang penting biar orang tidak memberikan stigma yang negatif untuk mereka yang punya penampilan sunnah. Seperti menjaga kedudukan dakwah atau waqabulihim minhu wa nahmi dhalika, atau biar menarik perhatian mereka atau semacamnya. Dan ini yang disebut dengan menjaga muru'ah, menjaga muru'ah, menjaga wibawa dakwah di depan masyarakat. Makanya dia ketika naik motor ya dijaga sopan santunnya ya. Orang numpak king ya, terus ngebut. Dan kita juga enggak tahu kenapa orang yang sudah naik motor king itu selalu syahwatnya ngebut. Langsung muncul syahwat untuk ngebut. Padahal sampai di tujuan ya mau dolanan manuk misalnya. Atau mau mancing. Tapi ketika lewat, masya Allah, pokoknya yang paling guaga lanang dewi, dia player-player, dia ngebut. Gak bisa ada orang naik motor king santai sambil menikmati pemandangan. Gak ada, pasti ngebut. Mbok dalane rame, dalane sepi, kudu ngebut. Karena bagi dia semakin keras itu semakin berprestasi. Baik. Ini syahwat orang yang naik motor king, dan itu penyimpangan dari sisi mental ya. Ya? Oh, okay. Kecuali yang sudah dijual. Kemudian yang keempat, ini tidak termasuk mobil Panther ya. Mobil Panther itu karena kondisi ya. Yang keempat, dia meninggalkan maksiat karena memang tidak ada keinginan untuk bermaksiat. Maka yang seperti ini tidak ada dosa, tidak ada pahala. Walhamdulillah seperti kondisi kita, gak ada di masjid ini yang pingin minum khamr. Atau yang waliyadzubillah sampai punya keinginan untuk berzina. Karena tabiat kita walhamdulillah tabiat yang sudah diperbaiki oleh Allah, sehingga untuk sampai melakukan maksiat yang seperti itu derajatnya keinginan pun kita enggak ada. Maka kita tidak minum khamar, kita tidak berzina, kita tidak korupsi karena rano duite sing dikorupsi. Kita tidak membunuh, ya. Dan seterusnya. Kita tidak berbuat syirik. Ini enggak ada nilai pahalanya. Juga tidak ada nilai dosanya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa-apa. Enggak ada amal batin maupun amal zahir. Nih. Dan itu kesimpulan dari Syekhul Islam seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam ya'malha, kalau dia tidak jadi melakukannya, lam tuktab alaihi, maka tidak dicatat untuknya sebagai perbuatan maksiat. Tadi mana? Jadi kalau dia tidak jadi melakukannya, maka tidak perlu dicatat. Seperti dalam hadis qudsi yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini rincian yang diberikan oleh para ulama terkait hukum meninggalkan maksiat, apakah berpahala ataukah tidak berpahala. Selanjutnya kita akan membaca bab baru. Babun bayanul waswasati fil iman wa ma yaquluhu man wajadaha. Bab penjelasan tentang waswas dalam masalah iman dan apa yang harus dilakukan ketika orang menjumpai waswas. Yang dimaksud waswas dalam masalah iman, waswas itu ada dalam masalah ibadah, ada dalam masalah akidah. Mana yang lebih berbahaya? Dua-duanya bahaya. Dan dua-duanya dialami oleh sahabat. Pernah dialami oleh sahabat. Dan Nabi SAW memberikan solusi. Karena itu bagi siapa yang mendapatinya, dia bisa mengikuti solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan inti dari solusi itu adalah rati gubris. Tidak di gubris. Was-was dalam masalah ibadah, misalnya dia enggak yakin dengan niat, akhirnya bulan baleni takbiratul ihram, Allahu Akbar, oras itu Allahu Akbar, enggak jadi. Dan begitu seterusnya. Kita bisa bayangkan andaikan masjid, imam Masjidil Haram was-was seperti ini, Allahu Akbar, oras itu, hadirin jamaah batal. Satu Masjidil Haram. Walhamdulillah yang punya penyakit was-was gak jadi imam. Makanya mereka yang jadi imam, kalaupun dia punya penyakit was-was, biasanya was-wasnya hilang ketika dia jadi imam. Dan kebanyakan jadi makmum. Saya ketemu orang yang dia punya penyakit was-was tuh, bolak-balik Allah, jadi tangannya itu bisa pelungkap-pelungkit gitu. Ketika sudah begini, batal, ulangi. Tapi anehnya begitu imam mau ruko, berhasil. Itu keanehannya. Karena dia tidak mau kehilangan satu. Jadi dia mulai dari imam takbiratul ihram baca Fatihah, itu gak berhasil-berhasil. Begitu mau ruko, langsung berhasil. Keajaiban was-was. Ada juga was-was iman. Was-was iman itu godaan yang diberikan oleh setan agar orang itu ragu dengan imannya. Dan itu bisa saja nyusup di semua mukmin, termasuk kita tidak boleh merasa aman, bisa jadi kita. Dan bahkan ada di antara mereka yang murtad gara-gara seperti ini. Waliyadzubillah. Ada satu cerita, jadi dia digoda setan, mimpi, dalam mimpinya ketemu Yesus. Kok bisa tahu kalau itu Yesus? Ya, menurut prasangka dia seperti foto yang ada di tempatnya orang Nasrani. Padahal orang Nasrani juga enggak yakin kalau itu wajahnya Yesus. Orang ada fotonya gitu. Cuma dia bayangkan, nampaknya ini seperti Yesus. Nabi Isa jauh lebih indah dibandingkan yang mereka gambar. Dan itu pelecehan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Terus setelah itu dia tanya ke pastor. Nah ini bodohnya orang ini. Mimpi kayak gini tanyanya ke pastor. Langsung ditakwil oleh pastor dengan takwil pasturisasi. Dipanaskan 70 derajat. Campuri coklat, langsung jadi Nasrani, Pak. Ya, subhanallah. Dan beberapa orang mengalami seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah memberikan solusi. Apa solusinya? Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti asy-syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabba. فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Nabi SAW mengatakan, setan datang kepada kalian lalu dia membisikkan, coba pikirkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Ini dari mana? Mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Terus seperti itu, akhirnya di ujungnya, terus sebelum Allah menciptakan itu ada apa? Lalu Allah bersama siapa? Apakah Allah sendirian? Enggak ada makhluk apapun. Kemudian sebelum ada Allah ada apa? Akhirnya muncul bisikan-bisikan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah sampai pada derajat seperti ini, falyasta'id billah, langsung baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awud waliyantahi, dan setelah itu enggak usah digubris. Maksud gak usah digubris apa? Jangan takut murtad. Karena ada sebagian orang, wah saya punya pikiran kayak gini, sudah murtad belum ya? Sudah murtad belum ya? Ya sudahlah, sekalian murtad saja, setelah itu syahadat. Ada yang kayak gitu, Pak. Resahnya dia, sudah murtad belum ya? Kayaknya saya sudah murtad. Akhirnya malah sisan dimurtadkan. Terus dia murtad, setelah murtad dia syahadat. Berarti dia melakukan perbuatan dosa besar, yaitu murtad, kemudian syahadat. Padahal tidak perlu seperti itu. Falyantahi, hendaknya dia hentikan, maksudnya adalah gak usah dipikirkan. Murtad atau tidak? Tidak murtad. Gak usah digubris. Dan pikiran seperti ini muncul pada diri mukmin sebagai bukti kalau dia mukmin. Sebagaimana sahabat pernah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, muncul dalam pikiran saya sesuatu yang saya itu sangat malu untuk menceritakannya. Andaikan saya dijatuhkan dari langit, saya lebih milih jatuh dari langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah paham apa yang beliau maksud, dan beliau langsung mengatakan, dzaka sarihul iman. Itu bukti ada iman dalam batinmu. Karena kalau orang itu beriman, maka setan berusaha untuk menggoda batinnya. Sehingga kalau orang tidak beriman, kok dia bisa khusyuk ya? Ketika dia punya keyakinan, dia semakin yakin, gak pernah ada gangguan, khusyuk dalam beribadah sampai bisa nangis. Ya ngapain setan ganggu orang yang kayak gini? Karena dia sudah tidak beriman, sehingga dibuat khusyuk. Makanya ada orang yang lapor kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kata teman-teman kamu itu sama muslim, mereka itu kalau sholat sering diganggu setan. Padahal kami kalau sholat, masya Allah, itu bisa sampai nangis-nangis. Dan kita perlu ingat ya, Nasrani di masa silam itu tidak mengumbar aurat seperti masa sekarang. Nasrani di masa silam itu ya pakaiannya tutup aurat, pakai jilbab, tutup aurat. Sehingga mereka datang ke gereja itu bukan suasana syahwat. Beda dengan Nasrani di zaman kita, datang ke gereja dengan suasana syahwat. Maka mereka bisa beribadah sambil nangis-nangis. Apa kata Ibnu Abbas? Wa madza fa'ala syaitan biqalbin kharab? Ngapain setan ganggu hati yang sudah rusak? Yang namanya Nasrani diganggu biar gak khusyuk, itu ganggu kesyirikan. Sementara mukmin, karena dia beramal tauhid, maka diganggu oleh setan. Baik. Makanya termasuk gangguan-gangguan fitnah harta, fitnah lingkungan dan seterusnya. Itu kenapa yang Nasrani kok uripe adem ayem, akur keluarga. Ya setan enggak ganggu di situ. Tapi yang muslim kadang padu. Kadang neson, kadang karena itu ya gangguan setan. Mukmin diganggu oleh Allah, bagaimana caranya biar dia rusak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Setan sudah putus asa. Orang-orang ahli tauhid akan menyembahnya kembali di jazirah Arab. Walakin at-tahrish bainahum. Namun setan tidak putus asa untuk menciptakan permusuhan di antara mereka. Jadi kenapa semakin beriman kadang muncul permusuhan? Meskipun Allah berkali-kali menekankan innamal mu'minuna ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan seperti itu. Maka memperkecil sengketa itu ditekankan semaksimal mungkin. Perkecil permusuhan, perkecil sengketa sebisanya. Karena ini bagian dari konsekuensi iman. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang kita sama-sama mukmin, ya, mungkin dia dari sisi kualitas agamanya menurut perasaan kita lebih rendah misalnya, maka tidak perlu dimusuhi. Kalau kita sama-sama muslim ahlu sunnah, seharusnya dia disayang. Wah dia kok ustadznya kayak gitu, saya ustadznya ini. Akhirnya malah yang tegang murid-muridnya. Tapi alhamdulillah, itu bukan king ya. Walhamdulillah suasana seperti ini tidak lebih sangar dibandingkan masa silam. Dulu waktu awal-awal kita ngaji tahun 2004, tahun 2003, 2004, 2005 itu Masya Allah yang namanya tahzir itu sangar sekali ya. Sangar sekali tahzir. Dan sehingga membuat bingung para thalibul ilmi, lebih bingung dibandingkan sekarang. Sekarang alhamdulillah suasana tahzir sudah mulai reda. Kedewasaan sudah mulai meningkat dan ya sudah mulai surut, tidak sebagaimana di masa silam. Nah, baik, kembali ke sini. Jadi setan menggoda kita dari banyak sisi karena kita mukmin. Makanya butuh sabar dan banyak sabar. Kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Insya Allah ini bukti kalau kita muslim ahlu sunnah. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabrahanna suyatasaalun." Manusia tidak akan henti-hentinya selalu bertanya-tanya, hatta yaqulu, sampai dia dalam batinnya mengatakan, "Hadallahu khaliqu kulli syai'in." Inilah Allah pencipta segala sesuatu. Terus sebelum Allah menciptakan, Allah ngapain? Allah itu al-awwal, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah al-awwal berarti dia zat yang pertama. Yang kata Imam At-Tahawi, qadimun bila ibtidain. Dia zat yang qadim, pertama tanpa pemulaan. Mungkin orang berpikir, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan ini, sebelum Allah menciptakan ini, terus Allah ngapain? Apa nganggur dewean ngetekur randui gawean? Dan bisa saja itu muncul dalam pikiran kita. Nah kalau sudah muncul seperti itu, selanjutnya apa? Falyasta'id billahi minasyaitanir rajim, baca ta'awud, dan setelah itu hentikan. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk tidak gubris. Jadi kalau muncul seperti itu, jangan dibesar-besarkan, jangan malah dirawati. tapi segera dilupakan. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Tekankan dalam hati kita, saya enggak murtad dan enggak ada apa-apa. Sudah, enggak usah dipikirkan. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau juga sarankan meludah ke arah kiri 3 kali. Dan itu dalam rangka targhiman li syaitan, untuk menghina setan. Sehingga kita bisa melakukan 4 hal. Pertama, meludah ke kiri 3 kali. Lalu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, jangan punya pikiran negatif apapun. Yang keempat, jangan dilanjutkan. Makanya termasuk juga enggak perlu diceritakan. Saya itu kalau punya pikiran kayak gini gimana ya? Saya masih boleh sholat enggak? Akhirnya malah dirawati. Kalau yang ngasih fatwa enggak ngerti, "Oh, iya nek kowe koyo ngene wis murtad." Wes rasa sholat. Malah gak karuan ya. Tayyib. Walhamdulillah kita selesai sampai hadis nomor 83. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.